Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para talabah wa talibat, para tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan kurnia Allah. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, barakallahu fikum. Dan malam ini kita akan membaca PR terlebih dahulu. Naam. Karena ada PR ya. Barakallahu fikum. Masih di pelajaran 13. Naam, PR-nya pada halaman 86 ya. 76 bukan? Ya, halaman berapa? Mas Dimas? 76 ya. 76 sampai halaman 77. Naam. Barakallahu fikum. Kita mulai membaca PR. Silakan dibaca dua-dua. Kita koreksi bersama PR yang telah antum isi. Naam. Ya, silakan dimulai. Halaman 76. Man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Kang, huwa, itu halaman 77 ya. Iya, 76 kan? Bukan? Oh, 76 dulu ya. Poin keempat, poin keempat. 76. Hadza akhi, hadhihi ukhti. Artikan. Ini saudaraku. Ini saudariku. Nah. Berikutnya. Hada terus hadihi ya. Enam. Aksanta. Nomor 3 dan nomor 4. Haulai rijalun. Artinya? Mereka adalah para lelaki. Enam. Nomor 4. Haulai mudarrisuna. Artinya? Mereka adalah para guru. Enam. Aksanta. Ya, berikutnya. Haulai talibatun. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Ya, artinya? Mereka adalah para siswi. Naam. Kemudian? Hadihi ummi. Ya, artinya? Ini ibuku. Ya, berikutnya. Nomor 7 dan nomor 8. Hadza abi. Artinya? Ini bapakku. Naam. Nomor 8. Hadhihi talibatun. Artinya? Ini siswi. Ya, ahsanta. Berikutnya. Haula'i tabibatun. Artinya? Mereka adalah ibu dokter. Para ibu dokter. Mereka adalah para ibu dokter. Paranya sekali, para ibu dokter. Mereka adalah para ibu dokter. Nah, nomor 10. Haula'i tujjarun. Artinya? Mereka adalah para pedagang. Ahsantum. Ya, sekarang yang kelima. Dha fil amakinil khaliyati minal jumalil atiyati domiron munasiban. Letakkanlah, maksudnya isilah, pada tempat-tempat yang kosong dari kalimat-kalimat berikut domir yang sesuai, kata ganti yang sesuai. Ulang. Isilah domir yang sesuai pada tempat-tempat yang kosong berikut, yaitu huwa, hiya, hum, atau hunna. Ya, silakan. Dua nomor gantian. Nah, ya. Nomor 1. Man hadza rajulu. Artinya? Siapakah laki-laki ini? Ya, ahsanta. Huwa mudarrisuna. Mudarrisun. Huwa mudarrisuna. Mudarrisun kan? Mudarrisuna. Oh iya, mudarrisuna. Sinnya pendek. Huwa mudarrisuna. Huwa mudarrisuna. Naam, artinya? Dia adalah pak guru. Guru kami. Dia adalah guru kami. Naam, mudarrisun ditambah mudhaf ilaih na. Jadi mudarrisuna. Gitu kan? Iya. Dia adalah guru kami. Nomor 2. Aina talibatun. Jangan tanwin, jangan tanwin, ada alif lam. Aina talibatu. Naam. Artinya? Di manakah para siswi itu? Iya, jawabannya? Hunna fil fasli. Artinya? Mereka di dalam kelas. Iya, ahsanta. Iya, berikutnya. Man haula'il fityatu. Ya, artinya siapa para pemudi itu? Ya, jawabannya hunna abna'ul mudarrisu. Pakainya hunna atau hum? Hunna. Fityatu itu para pemuda. Oh, para pemuda. Iya. Siapakah para pemuda itu atau para pemuda ini? Jawabannya berarti hum. Naam. Abna'ul mudarrisuna. Hum abna'ul mudarrisi. Hum mudarrisi. Ya, hum abna'ul mudarrisi. Ya, artinya? Mereka adalah putranya para guru. Nah, mereka adalah para putra pak guru. Nah, ahsanta. Nomor 1 lagi. Aina talibatul jadidatu. Artinya? Di mana pelajar yang baru itu? Naam, di manakah siswi yang baru itu? Di manakah siswi yang baru itu? Jawabannya? Hiya fil maktabati. Artinya? Dia berada di perpustakaan. Naam, ahsanta. Nomor berikutnya. Nomor 5. Man haula'i innasi. Man haula innasu. Naam. Innasu. Ya. Siapa orang-orang ini? Ya. Jawabannya? Hum hujjajun minal hindi. Naam, ahsanta. Artinya? Mereka adalah para haji dari India. Naam. Ya. Nomor 6 kita baca bareng. Ainat tabibatu. Aina tabibatu. Di manakah para ibu dokter? Di manakah para ibu dokter? Hunna fi mustashfal wiladati. Hunna fi mustashfal wiladati. Mereka berada di rumah sakit bersalin. Mereka berada di rumah sakit bersalin. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Siapakah anak ini yang keluar dari rumahmu? Siapakah anak ini yang keluar dari rumahmu? Huwa ibnu akhi. Dia adalah anak saudaraku. Yaitu ponakan ya. Nomor 8. Min aina haula idduyufu. Dari manakah para tamu ini? Hum minar Riyadi. Mereka berasal dari Riyad. Min aina haula'il mumaridatu. Naam, ahsanta. Dari manakah para perawat ini? Hunna minal Filipin. Mereka berasal dari Filipina. Man hadihil fatatu. Siapakah pemudi ini? Hiya bintul mudarrisati. Naam. Barakallahu fikum. Jadi kalau huwa dipakai untuk kata ganti laki-laki tunggal, ya. Laki-laki tunggal memakainya huwa. Naam. Yaitu untuk orang yang sedang dibicarakan. Artinya dia, gitu ya. Kalau orang yang diajak bicara, kamu gitu kan. Kalau orang yang berbicara namanya saya atau kami, gitu ya. Nah, ini orang yang sedang dibicarakan makanya huwa untuk tunggal. Kalau untuk bentuk mutsana makanya huma. Kalau bentuk jamak memakainya hum. Ini untuk yang mudzakkar. Kalau yang muannas, orang yang dibicarakan kalau dia itu muannas makanya apa? Yang tunggal hiya. Kalau yang mutsana yang bentuk dua makanya huma. Kalau yang jamak makanya apa? Hunna. Nah, gitu ya. Jadi huwa, huma, hum. Kalau untuk mudzakkar, kalau muannas makanya hiya, huma, hunna. Naam, gitu. Nah, di sini yang keluar baru huwa dan hum sama hiya dan hunna. Gitu kan? Naam, semuanya kata ganti untuk orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya apa? Orang yang sedang kita bicarakan, itu namanya orang ketiga. Kalau orang kedua apa artinya? Orang yang kita ajak bicara namanya orang kedua. Kalau pihak pertama yaitu pembicara. Nah, baik pembicara sendiri disebut dengan saya atau aku, atau berbicara dengan orang lain yaitu disebut dengan kami, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang poin ke-6, hati jam al asma'il atiyati, berikanlah jamak isim-isim berikut. Nah, jamak bentuk tiga ke atas namanya jamak. Ukhtun, apa jamaknya? Akhawatun. Nah, ingat kalau isim tidak ada alif lam, secara asal harokatnya tanwin, gitu ya. Isim kalau enggak ada alif lam, enggak ada al, berarti harokat asalnya apa? Tanwin. Kecuali kalau isim tersebut mamnu' minasorbi, isim yang enggak bisa ditanwin, maka memakai apa? Memakai doma saja. Nah, itu. Dan harokat asal itu apa? Harokat asal doma, ya. Harokat asal itu doma. Jadi kalau kita bingung apa itu harokatnya, buat aja doma. Karena harokat asal itu doma. Doma itu akan berubah menjadi fathah ketika ada pengaruh yang mempengaruhi dia menjadi fathah. Nah, atau berubah menjadi kasroh ketika ada pengaruh seperti huruf jar atau mudhaf ilai, itu namanya pengaruh. Nah, sekarang bintun, apa artinya? Anak perempuan. Apa jamaknya? Banatun. Ahsanta. Muslimatun artinya? Muslimah. Arti jamaknya apa? Muslimatun. Apa arti muslimah? Wanita muslim. Naam. Tabibatun. Apa artinya? Artinya apa? Dokter. Apa jamaknya? Tabibatun. Naam. Tabibun. Apa artinya? Dokter. Gitu ya. Apa jamaknya? Atibau. Naam, atibau. Nah, di sini tanwin tidak munawan, tidak bertanwin. Makanya satu doma. Naam, atibau. Makanya satu doma. Kenapa? Karena dia termasuk dari isim yang mamnu' minasorfi. Nah, isim yang mamnu' minasorfi. Nanti ada pembahasan insyaAllah tentang apa sajakah isim mamnu' minasorfi, apa sajakah isim yang tidak bisa ditanwin, termasuk ini. Nah, dan ini disebut isim mamdud, ya, isim mamdud disebutnya. Dalam istilah sorof disebut isim mamdud. Nanti ada yang namanya isim maksur, isim mangkus, isim mamdud. Nah, ini yang termasuk isim mamdud itu ini. Yaitu isim yang berakhiran alif dan isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, afan. Isim mamdud itu isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Lihat, akhirnya apa? Atiba'u. Hamzah kan? Hamzah. Sebelumnya alif bukan? Alif. Nah, itu namanya isim mamdud. Nah, isim mamdud itu contohnya ini atiba'u, termasuk juga ulama'u, fuqara'u, itu isim mamdud. Termasuk juga sama'un, bina'un, itu isim mamdud. Termasuk abna'un, juga isim mamdud. Gitu ya. Nah, nanti dari isim mamdud ini terbagi dua. Ada isim mamdud yang dia itu munawwan, yang dia itu menerima tanwin. Ada isim mamdud yang ghairu munawwan, yang tidak menerima tanwin, yang disebut dengan mamnu' minasorfi. Jadi isim mamdud ada dua. Ada yang mamnu' minasorfi seperti sekarang atiba'u, ulama'u, fuqara'u. Ada isim mamdud yang dia itu tetap bertanwin, disebut isim mamdud yang munawwan, tamkin, ya. Seperti apa? Sama'un, bina'un, abna'un. Nah, itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Zaujun. Zaujun. Apa artinya? Suami. Nah, suami. Jamaknya apa? Azwajun. Azwajun. Naam. Zaujatun. Istri. Apa artinya? Istri. Istri. Apa jamaknya? Zaujatun. Naam, ahsanta. Fatatun. Apa artinya? Pemuda. Pemudi. Fatatun pemudi. Kalau pemuda, fata. Fatan. Fatan. Fatan itu pemuda. Kalau fatatun pemudi. Jamaknya apa fatatun? Jamaknya fatayatun. Fatayatun. Jamaknya fatayatun. Naam. Kabirotun. Apa? Apa artinya? Besar. Besar atau yang besar. Apa jamaknya? Kibarun. Kibarun, ya. Kabirun dan kabirotun jamaknya sama, kibarun. Kabirun mudzakkar, kalau kabirotun muannas. Jamaknya apa kedua-duanya? Jamaknya sama, itu kibarun. Demikian juga setelahnya, tawilatun. Apa jamaknya? Tiwalun, yang artinya panjang. Tawilun, tawilun dan tawilatun jamaknya sama, yaitu tiwalun. Jadidatun dan jadidun artinya sama, apa artinya? Artinya yang baru, ya. Jadidun untuk mudzakkar, jadidatun untuk muannas. Apa jamaknya? Jududun. Nah, jamaknya sama, yaitu jududun. Akhun, apa artinya? Saudara. Saudara. Apa jamaknya? Ikhwatun. Ikhwatun atau ikhwanun. Boleh ikhwatun, dibaca pendek semua, ikhwatun atau ikhwanun. Nah. Kabirun, apa jamaknya? Kibarun. Kibarun, sama dengan atas, kabirotun, itu jamaknya sama. Jadidun, apa jamaknya? Jududun. Nah, sama dengan jadidatun. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 78. Nah, kita baca bareng. Asma'ul isyarati lil qaribi. Asma'ul isyarati lil qaribi. Isim-isim isyarah untuk dekat. Isim-isim isyarat untuk dekat. Yaitu kata-kata tunjuk yang dipakai untuk yang dekat. Naam. Barakallahu fikum. Hada talibun. Hada talibun. Ini adalah siswa. Ini adalah siswa. Haulai tullabun. Haulai tullabun. Mereka adalah para siswa. Mereka adalah para siswa. Hadihi talibatun. Hadhihi talibatun. Ini adalah siswi. Ini adalah siswi. Haulai talibatun. Haulai talibatun. Mereka adalah para siswi. Mereka adalah para siswi. Nah, perhatikan. Hada talibun, hada itu isim isyarah untuk mudzakkar yang dekat. Ya, untuk mudzakkar qarib. Makanya hada, artinya ini. Kita menunjuk yang dekat, Ya, kalau makanya hada, hada talibun. Ini siswa. Tapi kalau jauh memakai dalika. Nanti pada pelajaran pada pelajaran yang akan datang apa sudah lewat dalika? Sudah lewat ya. Kalau jauh makanya dalika. Itu dalika talibun, itu siswa. Nah, itu kalau tunggal. Kalau jamak memakainya haula'i tulabun. Ini adalah para siswa. Kalau jauh makanya apa? Ulaika, ulaika tulabun. Nah itu. Jadi kalau dekat makanya hada talibun, dekat. Kalau jauh dalika talibun. Kalau dekat jamak makanya haula'i tulabun. Kalau jauh ulaika tulabun. Nah, sekarang yang mu'anas. Hadihi talibatun. Ini adalah siswi. Itu dekat ya. Kalau jauh makanya tilka. Tilka talibatun. Nah, tilka udah keluar belum dalam bacaan? Sudah. Udah kan? Nah, jadi kalau dekat makanya hadihi talibatun. Kalau jauh makanya tilka talibatun. Kalau jamak, ya jamak untuk kumpulan wanita, jamak mu'anas, bilangnya apa? Haula'i talibatun. Mereka adalah para siswi. Kalau jauh, makanya apa jauh? Ula'ika. Nah, ula'ika lagi. Ula'ika talibatun. Nah, berarti gampang kan? Berarti kalau hada untuk mudakar yang dekat, untuk mu'anas yang dekat, hadihi. Untuk yang jauh, apa? Untuk yang dekat, jamak, semuanya pakai haula'i. Haula'i tulabun sama haula'i talibatun. Kalau jauh, makanya dalika talibun. Kalau untuk mu'anas, tilka talibatun. Untuk yang jauh semuanya memakai ulaika. Ulaika tulabun sama ulaika talibatun. Nah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita baca lagi al-kalimatul jadidatu, kosakata baru, kata-kata yang baru. Nah, kita baca bareng. Az-zawju. Az-zawju. Aswajun. Aswajun. Nah, artinya suami. Al-mar'atu. Al-mar'atu. Perempuan. Perempuan. Nisaun. Nisaun. Para wanita. Para wanita. Nah, kemudian di situ ada tulisan al-mar'atu biduni al menjadi imro'atun. Al-mar'atu tanpa al menjadi imro'atun. Nah, di situ. Qaribun artinya apa? Dekat atau kerabat. Nah, boleh diartikan dekat, boleh diartikan kerabat. Barakallahu fikum. Masih ada bacaan yang terakhir ini. Sekarang bacaan yang jim. Jim itu sama dengan C artinya. Ya. Kalau yang pertama tadi hamzah kan? Hamzah itu artinya A. Setelah itu apa? Ba. Ba. Ba itu artinya B. Sekarang jim artinya apa? C. Jadi penulis ingin menulis A, B, C. Pada yang pertama itu bacaan A, setelah itu bacaan B, sekarang bacaan C. C itu bahasa Arabnya jim. Nah, sekarang kita baca bacaan yang C, yaitu jim. Nah, kita baca bareng. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Mereka adalah saudara-saudaraku dan mereka adalah teman-temanku. Mereka adalah saudara-saudaraku dan mereka adalah teman-temanku. Atau kita artikan kepada dekat dan jauh ya. Semuanya bisa diartikan mereka. Namun kita ingin untuk membedakan dekat dan jauh. Jadi kita rubah artinya. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Ulang, baca. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Ini adalah saudara-saudaraku dan itu adalah teman-temanku. Ini adalah saudara-saudaraku dan itu adalah teman-temanku. Nah, mengerti maksud saya tadi? Maksudnya haula'i dan ulaika itu boleh diartikan mereka. Namun yang diinginkan dalam bacaan membedakan antara dekat dan jauh. Ya, yang dimaksud dari bacaan di sini membedakan antara dekat dan jauh sehingga haula'i kita artikan ini, ulaika kita artikan itu, gitu ya. Man ulaika rijalu tiwalu. Man ulaika rijalu tiwalu. Siapakah para laki-laki yang tinggi itu? Siapakah para laki-laki yang tinggi itu? Hum atibau min Amerika. Hum atibau min Amerika. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Man ula'ikan nisa'u. Man ula'ikan nisa'u. Siapakah para wanita itu? Siapakah para wanita itu? Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Mereka adalah para ibu, para ibunya siswi. Mereka adalah para ibunya siswi. Aba'u tulabi indal mudiri. Aba'u tulabi indal mudiri. Para bapaknya siswa berada di sisi kepala sekolah. Para bapaknya siswa berada di sisi kepala sekolah. A'ula'ikan nisa'u kholatuki ya Maryamu. A'ula'ikan nisa'u kholatuki ya Maryamu. Apakah para wanita itu bibi-bibimu wahai Maryam? Apakah para wanita itu adalah bibimu wahai Maryam? La hunna ammati. La hunna ammati. Bukan, mereka adalah bibi-bibiku. Bukan, mereka adalah bibi-bibiku. Ulang. Kalau khola berarti bibi dari pihak ibu, kalau amma berarti bibi dari pihak ayah. Jadi kalau kita artikan lengkap yang bacaan sebelumnya, ulaikan nisa'u kholatuki ya Maryamu. Apakah para wanita itu adalah saudari ibumu wahai Maryam, gitu kan? Ya. Nah, bacaan berikutnya, la hunna ammati, bukan, mereka adalah saudari bapakku. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya disebut bibi. Iya enggak? Ya. Saudaranya ibu disebut bibi, saudaranya ayah disebut bibi. Namun dalam bahasa Arab, saudaranya ibu disebut khola, kalau saudaranya ayah disebut amma. Nah, ya kita lanjutkan bacaan. Haula'i attiba'u wa ula'ika muhandisuna. Wa ulaika muhandisuna. Ini adalah para dokter dan itu adalah para insinyur. Ini adalah para dokter dan itu adalah para insinyur. Haula'i rijalu fuqara'u wa ulaika agniya'u. Haula'i rijalu fuqara'u wa ulaika agniya'u. Para laki-laki ini adalah orang-orang miskin dan para laki-laki itu adalah orang-orang kaya. Para laki-laki ini adalah orang yang miskin dan para laki-laki itu adalah orang-orang yang kaya. Nah, fuqara'u disebut isim apa? Isim mamdud. Ya, yang tadi disebutkan apa itu contoh yang sebelumnya kita baca? Apa yang disebutkan sebelumnya? Tadi kita baca. Atiba'u gitu ya. Atiba'u isim mamdud. Ini juga fuqara'u dan agniya'u ini termasuk isim mamdud. Jadi isim mamdud itu isim yang berakhiran hamzah, sebelumnya ada alif. Nah, isim mamdud terbagi dua. Ada yang mamnu' minasorfi yang tidak menerima tanwin, ada yang menerima tanwin. Untuk memudahkan dalam membedakan, lihat sebelum alif ada berapa huruf. Kalau sebelum alif ada tiga huruf atau lebih, maka dia masuk mamnu' minasorfi. Fuqara'u, sebelum alif ada berapa huruf? Tiga kan, fa, qaf dan ra. Agniya'u, sebelum alif ada berapa huruf? Empat. Ada empat. Nah, berarti dia masuk mamnu' minas sorfi, gitu ya. Kalau sebelum alif cuma dua huruf, seperti sama, sama un, nah itu dia bukan mamnu' minas sorfi, dia masih bertanwin, munsorib, munawan. Sama un, sama juga dengan bina'un. Bina'un kan berakhiran hamzah sebelumnya alif, ya enggak? Kita baca tetap binaun samaun. Kenapa? Karena sebelum alif cuma dua huruf, gitu ya. Jadi kalau sebelum alif itu tiga huruf, berarti dia mamnu' minasorfi. Nah, ini insya Allah akan lebih rinci dijelaskan ketika kita membahas tentang mamnu' minasorfi, terutama di kitab mengenal nahu dan sorof, insya Allah. Nah, gitu ya. Dan juga yang kedua, syarat yang kedua, dia itu hamzahnya harus hamzah asli, bukan hamzahnya harus hamzah tambahan, bukan asli. Fuqara'u itu hamzahnya hamzah tambahan, bukan asli. Karena aslinya apa? Fakirun. Fakirun ada hamzahnya atau enggak? Enggak ada. Agniya'u asalnya apa? Goniyun, enggak ada hamzahnya kan? Nah, gitu. Gitu ya. Seperti atiba'u asalnya apa? Tabibun. Ada hamzahnya enggak? Enggak ada. Tapi kalau asalnya ada hamzanya, maka hamzah tersebut tidak berpengaruh, dia tetap munawwan, bukan mamnu' minas syarfi. Nah, seperti kita mengucap abnaun, abnaun itu hamzanya asli, asli dari gantian, asalnya abnayun, abnayun berubah menjadi abnaun. Abnaun itu kita baca tanwin, abnaun. Kenapa? Karena hamzanya yang sebelum alif itu dia itu huruf asli, asli yang berasal dari ya, abnayun asalnya. Nah, itu sekedar tambahan, insya Allah lebih jelas di kitab yang lain nanti. Nah, yang dimaksud di sini antum harus paham bahwa fuqara'u itu termasuk mamnu' minasarfi, termasuk dari isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, kita lanjutkan. Ula'ika tulabu du'afun. Ula'ika tulabu du'afun. Nah, para siswa itu adalah orang-orang lemah. Para siswa-siswa itu ulang. Ula'ika tulabu du'afun. Ulang. Ula'ika tulabu du'afun. Para siswa itu adalah orang-orang lemah. Para siswa itu adalah orang-orang yang lemah. Man ula'ika rijalu. Man ula'ika rijalu. Siapakah para laki-laki itu? Siapakah para laki-laki itu? Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Mereka adalah para menteri. Mereka adalah para menteri. Naam. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan. Pelajaran yang 13 ini termasuk pelajaran yang panjang ya. Jadi sudah 3 kali pertemuan kita ini kurang lebihnya. Tapi belum selesai juga. Nah. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Naam. Barakallahu fikum. Oh ya, diingatkan jazakallahu khairan, besok malam Senin kitabnya berganti pengantar ilmu nahwu dan sorab. Pengantar ilmu nahwu dan sorab. Naam. Barakallahu fikum. Adapun untuk kitab ini Durusul Lugha akan kita lanjutkan nanti pada malam Jumat mendatang. Naam, bagi yang kebingungan, naam silakan boleh bertanya lewat Japri. Naam, ngirim WhatsApp atau lewat grup, baik pada kitab Durusul Lugha ataupun kitab Nahwu dan Sorab. Naam, ataupun kalau ada masukan atau kritikan silakan disampaikan. Naam, kalau nanti kritikan itu benar kita akan menerimanya insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.